Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita memperhatikan, apabila kita mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang telah atau sedang berlangsung, sedang terjadi, maka kita akan mengetahui bahwa betapa besar Al-Khaliq, betapa besar Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengetahui secara jelas untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Tidak Allah Subhanahu wa taala biarkan dalam keadaan sia-sia. Tidak ada hikmahnya, tidak ada faedahnya. Tidak demikian. Dengan kita mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjauhi dari kelalaian untuk mensyukurinya. Kita akan menjauhi dari kelalaian untuk mengibadahinya. Kita akan menghindari dari kelalaian untuk mengingatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah kenikmatan berupa kita tinggal di bumi ini. Kita tinggal di bumi ini, di atas muka bumi ini, dan kita akan mati nanti dikubur di dalam perut bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda kifata ahya wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul, ahya wa amwata, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum," dari tanah kami menciptakan kalian, "wa fiha nu'idukum," dan pada tanah pula kami akan mengembalikan kalian, "wa minha nukhrijukum taratan ukhra," dan kami akan mengeluarkan kalian pada waktu yang lain. Surat Thaha ayat 55. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita pada hari kiamat kelak dari bumi itu pula, dari bumi ini pula. Demikian juga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa gunung-gunung, yang dengan gunung-gunung ini Allah Subhanahu wa taala mengokohkan bumi. Allah Subhanahu wa taala menguatkan bumi sehingga tidak bergoncang. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum," dan ditancapkan di bumi ini, di bumi, gunung-gunung, antani antami dabikum, agar bumi ini tidak bergoncang bersama kalian. Ini adalah kenikmatan, kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang perlu bagi kita untuk mensyukurinya, perlu bagi kita untuk mentaatinya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita tidak mensyukurinya, kita tidak mentaatinya, kebalikannya yaitu kita mengkufuri nikmatnya, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kenikmatan-kenikmatan tadi dengan musibah, dengan bencana, baik itu bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, atau hanya sekedar banjir seperti yang kita alami saat ini di daerah ini. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas," telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqa bihim bima amilu, liyudhiqahum bima amilu, agar Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar merasakan adab, agar mereka merasakan adab terhadap apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bencana alam, baik itu gempa bumi, tsunami dan yang lainnya, ini baik itu banjir yang sedang kita rasakan, ataupun gempa bumi, tsunami yang kita hanya mendengar saja, ataupun kita menyaksikan puing-puingnya, menyaksikan kerusakan-kerusakannya, merusak rumah dan bangunan, bahkan menewaskan manusia. Itu tidak lain karena sebab kemaksiatan manusia. Itu tidak lain karena kekufuran manusia, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menimpakan bencana kepada manusia, maka dengan sekejap Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan begitu saja dalam hitungan detik. Gempa bumi, tsunami, langsung sekian ratus bahkan ribu manusia tewas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gempa bumi ataupun bencana alam yang lainnya, ini merupakan peringatan bagi kita semuanya bahwa telah dekat hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu, tidaklah ditegakkan hari kiamat, tidaklah terjadi hari kiamat sampai dicabutnya ilmu, wa yuktsaru zalazil, dan banyaknya gempa bumi, wa yataqarrabal zaman, dan dekatnya waktu itu cepat, wa yadhharu fitnah, wa yadhharu fitan, wa tadhharu fitan, dan fitnah itu nampak, wa yakthirul harj, dan banyaknya kekacauan, wa wal qatl, yaitu peperangan, hatta yukthiru bikumul mal fayufid, sampai banyaknya di antara kalian yang memiliki harta. Harta pada kalian semakin banyak, mudah untuk mencari harta, untuk mendapatkan harta, sehingga ini akan membinasakan, sehingga akan menenggelamkan. Kita lihat banyak orang yang tadinya fakir, miskin, penggembala di rerumputan, bahkan tidak bersendal, kemudian sekarang menjadi orang kaya, menjadi orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Ya tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun bangunan. Ini adalah di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadinya bencana apapun, ini mengingatkan kita atau memberikan peringatan kepada kita bahwa bagaimana keadaan hari kiamat yang sebenarnya, bagaimana hari kiamat yang nyata, yang hakiki, yang semua manusia akan merasakannya, hari kiamat yang semua manusia akan menghadapi, akan melewati hari itu, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam ayatnya, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. "Wa akhrajatil ardu athqalaha," dan bumi itu mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. "Wa qala al insanu ma laha," manusia mengatakan, "Apa ini? Apa yang terjadi dengan bumi ini?" "Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha," pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, "bi anna rabbaka auhalaha," bahwasanya Rabbmu telah menghendaki untuk menyampaikan yang demikian, telah menghendaki untuk terjadinya demikian, yaitu hari kiamat. Demikian terjadinya hari kiamat, sesuatu yang sangat ngeri, sesuatu yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa bencana dan sebagainya di antaranya, illa takhwifa, melainkan untuk menakut-nakuti manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan orang-orang sekarang dari kalangan cendekiawan ataupun orang-orang profesor yang berpemahaman liberal? Mereka mengatakan bahwa terjadinya gempa itu karena sebab faktor alam, fenomena alam, faktor geografis Indonesia yang banyak gunung-gunung berapi yang masih aktif sehingga di situ banyak terjadi gempa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat, mereka sama sekali tidak mengaitkan sebab akibat dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Mereka sama sekali tidak mengaitkan sebab akibat yang dilakukan oleh manusia berupa kekufuran. Mereka hanya mengaitkan sebab akibat berupa fenomena alam. Betul-betul mereka menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan manusia dari agama Islam ini. Sehingga orang yang membaca, baik di berita ataupun orang yang melihat atau orang yang mendengar, tidak merasa takut dengan adanya bencana. Dengan adanya bencana di sana, di sini, tidak takut, tidak gentar. Mereka tetap melakukan kekufuran, tetap melakukan kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Ini karena sebab mereka. Seharusnya mereka memperingatkan bencana ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan kemaksiatannya. Ingatlah, sadarlah wahai manusia dari kemaksiatan. Janganlah engkau lakukan, berhentilah dari kemaksiatan. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia agar takut kembali kepada Allah. Insyaallah dengan seperti ini akan hilang yaitu bencana-bencana. Allah Subhanahu wa taala akan menahan bencana-bencana tersebut. Maka kami katakan kepada mereka, orang-orang liberal, bahwa semua terjadi ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan kenyataan yang nyata, mereka melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, bencana. Sangat nyata sekali. Jangan diingkari. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil pelajaran atas apa yang sudah terjadi. Terjadi gempa di Lombok, terjadi gempa di Palu dan disertai dengan tsunami. Terjadi tsunami di Banten dan juga di tempat-tempat yang lain. Marilah kita ambil pelajaran. Marilah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu datangnya bencana yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminal ladina apakah merasa aman orang-orang yang berbuat tipu daya? Afa aminal ladzina makaru sayyi'at? Apakah merasa aman orang-orang yang melakukan tipu daya yang jahat, yang jelek? Antakhsifa bikumul ardo, Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan bumi bersama mereka. Antakhsifa bihimul ardo. Aw ya'tiyahumul adzab, atau Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada mereka adab. Ini, apakah merasa aman? Tidak merasa aman. Allah Subhanahu wa taala kapan saja bisa akan menimpakan adab kepada siapa saja yang tidak mengesakannya Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan adab kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Karena itu marilah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk kembali kepadanya. Marilah kita memperbaiki tauhid kita, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita perbaiki keluarga kita, menjaga diri kita dan keluarga kita, anak kita, istri kita. Mari kita arahkan mereka kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قيموا الصلاة